Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Wa inna saqal hadith kitabullah wa hal hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati rahimakumullah, kita lanjutkan kitab tauhid bab yang ke-13. Qala Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, babun min asy-syirki al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk bentuk kesyirikan adalah al-isti'adah. Isti'adah yakni talabul aud, ya, minta perlindungan dari perkara yang dibenci, ditakutkan, tidak senangi. Isti'adah, minta perlindungan bighairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk syirik adalah isti'adah bighairillah. Kenapa syirik? Yang pertama, kata Syaikhul Fauzan rahimahullahu taala, lian isti'adah ibadatun. Karena isti'adah adalah ibadah. Ibadalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sarafaha lighairillah, barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa dalil isti'adah ibadah? Karena Allah merintahkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma zanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabinya, qul a'udhu birabbin nas. Ya, a'udhu birabbil falak. Kita tahu ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai, dari ucapan dan perbuatan. Dan tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencintai satu amalan, satu perbuatan, satu ucapan dan meridai ini adalah ketika Allah merintahkannya. Ya, perintah Allah itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Sehingga ketika kita tahu isti'adah adalah ibadah, maka ketika seorang minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia terjatuh ke kesyirikan. Nah, apa di antara buktinya atau bentuknya? Disebutkan oleh Syaikhul Fauzan rahimahullahu taala, di antara bentuk isti'adzah yang syirik adalah kata beliau, "Falladhi yasta'idhu bil jin aw bi syayatin." Minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada para syaitan. Dan ini adalah yakunu kafiran al-kufra akbar. Dulu disebutkan dalam syarah-syarah kitab tauhid, Fathul Majid dan lainnya, kebiasaan orang jahiliyah ketika mereka singgah di suatu tempat, ya mereka minta perlindungan kepada pembesar jin-jin di tempat tersebut. Ya, minta perlindungan kepada tokoh-tokoh jin di tempat tersebut. Ini bentuk isti'adzah. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga orang-orang yang buat raja-raja. Ya, jimat-jimat. Kata beliau, "Kalladzina yaktubunal hujub wat talasim wa yasta'iduna bisyayatin wa bimaradatil jin wa yaktubuna asma syayatin fi kitabatihim wa bitalasimihim." Ya, yang buat raja, atau buat kalau di bahasa Sunda isim. Ya, isim itu untuk biar kebal, biar terjaga, biar ya nulis dan isi tulisannya ya minta perlindungan kepada jin, kepada syaitan. Nulis yang ditulis nama-nama jin, nama-nama syaitan. Ini juga masuk ke dalam ya bab ini, al-isti'adzah bighairillah, dan itu kesyirikan. Yang ketiga, ada beliau fitahullah ta'ala juga masuk dalam bab ini adalah, "Wa kadzalika alladziina yunadun al-jin inda syiddah wa inda al-khauf." Mereka-mereka yang memanggil-manggil jin ya ketika dalam kesulitan, ketika dalam ketakutan. Ya, mereka bukan pada memanggil Allah, bukan mengadu kepada Allah, mengadu Allah, bukan, tetapi yang mereka panggil jin-jin yang mereka kenal, syayatin yang bisa berhubungan dengan mereka. Ya, memanggil jin ketika kesulitan, ketika dalam keadaan genting, ketakutan. Juga masuk dalam bab ini kata beliau adalah, "Manista'inu jin, manista'inu bil jin, inda matakhasam ma'ahad." Itu yang minta bantuan kepada jin ketika sedang bertengkar, berkelahi, bertikai dengan yang lain. Iya, bertikai dengan lain, berkelahi dengan yang lain, bersih dengan yang lain. Dia manggil ya jin, "Khudu," misalnya, "Ifalu bihi kada wa kada." "Wahai jin, ambil dia." Iya, perlakukan kepada dia ini dan itu. Minta bantuan kepada jin untuk mencelakakan lawannya. Ini pun masuk ke dalam bab yang sedang kita bahas, termasuk perbuatan syirik al-isti'adzah bighairillah subhanahu wa ta'ala. Dia yang beliau sebutkan juga kata beliau rahimahufizahullah wa kadzalika alladhi yu'alijun nas bil isti'anah bil jin wa su'alihi manil marad wa anilladhi saharul marid. Iya, masuk ke dalam bab ini seorang yang sedang mengobati orang tapi minta bantuan kepada jin. Iya, nanya tentang sakitnya apa, tentang yang menyihir dia siapa, minta bantuan kepada jin. Iya, untuk mengobati seseorang. Ini pun masuk ke dalam bab minasyirik al-isti'adzah bighairillah. Ya, Syekh Mubil rahimahullah ta'ala pernah bercerita, ya ada di Sa'adah kata beliau seorang qari, Tapi kadang ada kepada dia datang jinni. Kalau ada orang datang, ya sakit, minta diruqyah, si jinni ini bisikin, bilang si fulan, ya sembelihkan untuk dia ayam hitam, ayam hitam. Ketika si qari ini bilang itu syirik, tidak boleh. Kata dia, kata si jin ini bukti. Iya, kata dia, gak bisa supaya kita sembuh kecuali dengan, iya, dipersembahkan kepada dia ayam yang hitam. Dikit berarti ayam jago yang hitam. Innahumul rahimun rahimakumullah. Di antara bentuk, iya, isti'adzah kepada jin. Ada, saya ulangi lagi, dengan ucapan memang minta bantuan, ya ketika dalam keadaan susah, sulit, manggil-manggil jin. Ada yang ketika bertikai mengancam atau minta bantuan jin untuk mencelakakan lawannya. Ada yang dengan tulisan, ya untuk membuat pelindung diri, isim dan semisalnya, ditulis nama-nama jin, minta bantuan, pertolongan kepada jin, perlindungan kepada jin. Ini semua masuk ke dalam bab, ya, al-isti'adzah bighairillah yang syirik. Al-isti'adzah bighairillah yang syirik. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, membawakan satu ayat dan satu hadis dalam bab ini. Yang pertama, membawakan satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Jin. Kata beliau, wa qulillahi ta'ala wa annahu, dan bahwasanya kana rina rijalu minal ins, ada kaum laki-laki dari kalangan manusia, yauduna birijalim minal jin, meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Ada dua penafsiran. Apa mana fazaduhum rahaqa? Penafsiran pertama, kalau wau jamaah, wau jamaah, fazaduhum, itu namanya wau jamaah, dhamir wau jamaah. Kalau wau jamaah tersebut kembali kepada jin, maka dhamir hum ini kembalinya kepada manusia. Saya ulangi penafsiran pertama, kalau ada kitabnya, fazaduhum, kalau wau-nya kembali, dhamirnya kembali kepada jin, hum kepada manusia, berarti maknanya fazadal jinnu annasa, seperti itu. Kalau wau jamaah di sini kembalinya kepada jin dan hum dhamir hum kepada manusia, maka rohaqa bermakna khaufan, takut. Maknanya fazadal jinnu al insa khaufan, rohaka ini khaufan. Ada kaum laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada kaum laki-laki dari jin, maka iya, para jin pun semakin menambah manusia-manusia tadi takut. Ini penafsiran pertama, semakin takut kepada jin. Penafsiran kedua disebutkan dalam tafsir, fazaduhum rohaka, wawunya kembali kepada jin. Saya ulangi. Wawunya kembali kepada manusia. Waw jamaah kembali kepada manusia. Hum, dhamir hum kembali kepada jin. Berarti, fazada al-insu atau an-nasu al-jinna. Rohakon bermakna takabburan, takabur, sombong. Mananya berarti fazada annasul jinna takabburan. Ketika mereka dimintai perlindungan, maka manusia berarti telah menambah pada jin-jin tadi sombong, takabur. Ini dua penafsiran, dua-dua yang disebutkan para ulama kita terkait dengan ayat ini. Ya. Syahid ini adalah satu dari berita. Telah sebutkan bahwasanya para jin menyampaikan beberapa intiqadat, kata Syekh Shalih Fauzan, bahasa beliau, hadhihi min jumlatil intiqadat. Ini beberapa kritikan, beberapa ya poin yang disebutkan oleh para jin ketika menceritakan kejelekan bangsanya di kalangan jin. Ketika mereka mendengar bacaan Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jin. Iya. Di awal surat Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul yakni katakanlah, disebutkan dalam tafsir yang maksudnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul. "Uhiya ilayya," telah diwahyukan kepadaku, "annahu," bahwasanya, "istama'a nafarum minal jin," telah mendengar, iya, sekelompok dari jin yang mendengar bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaan Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Faqalu," maka para jin pun berkata, "inna sami'na Qur'anan ajaba," sungguh kami mendengar Quran yang menakjubkan, bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, minimalnya sudah kita bahas dua poin ya terkait dengan jin. Yang pertama, jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang kedua, di sini kita baca berarti jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ini jin yang beriman. Ketika mendengar Quran, mereka bilang, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." "Yahdi ila rusdi, fa'amanna bih," kata dia. Kata mereka yang beriman ini, Al-Quran itu membimbing kepada petunjuk, maka kami pun beriman kepadanya, dengannya. "Walan nusyrika bi rabbina ahada." Iya, dan kami tidak akan pernah mensekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun. Ini, jin ada yang muwahhid, ada yang musyrik. Ini jin yang muwahhid, beriman dan bertauhid, tidak berbuat syirik. "Wanahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala wadada." Ya, sesungguhnya Maha Tinggi kemuliaan Rabb kami, dia tidak pernah memiliki istri dan tidak pernah memiliki anak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah yudat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di awal surat menceritakan bagaimana ada jin yang mendengar bacaan Rasul kemudian beriman kepada Rasul. Kemudian di ayat yang berikutnya baru pada jin yang beriman ini menceritakan tentang beberapa amalan jelek dari sebagian bangsa jin. Iya. Dan di antaranya ini. "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Iya. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki di kalangan jin, fazaduhum rahaqa. Maka para manusia pun telah menambah para jin tadi sombong. Atau maka para jin pun semakin menambah manusia-manusia tadi ketakutan. Itu dua penafsiran yang ada yang saya sebutkan tadi. Nah. Qul billahi rahman rahimakumullah. Saya ringkas apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan fidhahallahu taala. Yang pertama, kata beliau, ini ringkasan dari saya nomornya. Al-jin itu adalah alamun min alamal ghaib. Termasuk alam gaib. Ya'isuna ma'ana fi hadzal ardi. Ya, hidup bersama kita di bumi ini. Jin. Di mana tempatnya? Kata Syekh Bil rahimahullahu taala, kalau jin-jin yang saleh tinggal di tempat-tempat baik, di masjid-masjid. Iya. Adapun jin-jin jahat itu ada di tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis. Ya, makanya ketika kita masuk ke kamar kecil, kita disarankan doa. Apa doanya? Syahadahnya. Hah? Allahumma inni. Apa Dek, ingat Dek? Doa masuk WC. Iya. Apa khubuts wal khaba'is? Hah? Iya. Minta perlindungan kepada para syayatin. Berarti syaitan yang jelek-jelek, yang kafir itu ada di tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis. Iya. Jin dengan syaitan apa bedanya? Ini tadi. Iya. Jin itu ada yang dua. Ada jin-jin yang soleh, yang beriman. Ada jin-jin yang jahat, syaitan. Syaitan itu bagian dari kelompok jin. Iblis itu dari jin. Iya. Wa kana minal jin fa fasaqa an abi rabbih. Iya. Yang kedua, saya ringkas. Wahum mukallafun. Iya, mereka juga adalah makhluk yang mukallaf. Iya, dibebani untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin. Wa'ithu ilal ahmar wal aswad. Aswad yani jin. Ma'murun bi ta'atillah, mereka diperintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhiyun an ma'siyatillah, dilarang dan berbuat maksiat kepada Allah. Mithlul ins. Seperti manusia, mukallaf. Ya, jin-jin yang sudah mukallaf, dia harus wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun lakinnana la narahum. Tapi kata Allah, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iya. Dia dan kelompoknya dari kalangan jin itu melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum. Dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, tapi tadi ada yang kemudian beriman, melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah. Ada yang mereka kafir, iya. Ada yang mereka yang iya ingkar, dan bahkan mereka syaitan yang menggoda manusia kepada kekufuran, kemaksiatan. Yang ketiga. Waqad yatasawwaruna biswarin mutasyakkilah. Ini terkait dengan masalah apakah jin itu hanya ruh atau memiliki jasad. Ya, kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang sahih, jin itu ruh dan jasad. Iya, memiliki ruh dan jasad, tubuh, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dengan Allah Subhanahu mengizinkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan izinnya, izin kauni, iya, mereka bisa berubah-ubah bentuk. Ya, saya ulangi, bukan kelebihan, tapi Allah kadang menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Iya, kadang dalam bentuk manusia. Iya, ada kan? Ingat hadisnya? Bentuk manusia. Ingat hadisnya? Ingat hadisnya? Masyhur hadisnya? Terkait zakat, ingat? Ah, pencuri yang ditangkap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kan? Abu Hurairah disuruh jaga Baitul Mal. Ternyata satu malam ada orang mencuri. Ditangkap kemudian minta uzur, dilepas. Ya enggak? Ingat enggak? Besok kita yang ulang lagi, nangkap lagi, ditangkap lagi, minta uzur lagi. Sampai akhirnya ketika ditangkap minta kepada ngaji Abu Hurairah satu doa, satu zikir. Ingat ya? Yang kata Rasulullah SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Ini bentuknya manusia. Padahal dia ternyata syaitan. Jin. Iya, syaitan dari kalangan jin. Kadang bentuk ular. Iya. Makanya Rasulullah SAW ketika dapat berita ada seorang sahabatnya Muhammad, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat. Seorang sahabat. Iya. Dia membunuh ular. Ternyata ular yang tersebut melawan. Sampai terjadi pertumpahan darah. Iya, tidak tahu siapa yang lebih dulu meninggal. Ternyata itu adalah jin. Kata Rasulullah SAW, inna bil Madinah lasukana. Sungguh. Di Madinah itu ada penghuni-penghuninya. Iya, faida raaitum fil wujud, kalau kalian melihat di rumah, ya ada ular, ada apa? Panziruha salatan. Berikan peringatan kepada dia 3 kali. Iya, asyahid apa? Ada jin juga Allah berikan izin kauni kadang berbentuk ular. Iya. Walaupun hilaf para ulama, apakah hukum seperti ini ngasih peringatan untuk apa namanya pergi itu khusus di Madinah, seperti Imam Nawawi cenderung menyatakan khusus di Madinah atau berlaku di semua negeri, itu hilaf. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau sebagian para ulama kita seperti Syekh Mubil rahimahullah taala menyatakan, kata beliau hampir-hampir mungkin kita tidak mampu, tidak bisa untuk melihat wujud aslinya jin. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas jin terruh dan jasad. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala hafizahullah, wa huwa 'alamun makhluqun min nar wa insu khuliqu min at-tin. Jin itu alam, makhluk dari makhluk Allah, diciptakan dari api, diciptakan dari api. Iya, adapun manusia khuliqu min tin, diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna dari jin min marjin min nar. Iya, dari api. Iya. Yang kelima, ini secara ringkas, walimanu biwujudihim minal iman bil ghaib. Iman tentang jin itu termasuk iman kepada perkara ghaib, tasdiqan li khabarillah wa khabir rasulih. Iya, sebagai bukti membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Wujudul jinni thabitun bil kitab wa sunnati wal ijma', adanya jin itu thabit, ada berdasarkan dalil Al-Qur'an wa sunnah wal ijma', sehingga ini intinya, karena berdasarkan Al-Qur'an wa sunnah wal ijma', wa man jahada wujudal jin fa huwa kafir. Maka barang siapa yang menentang adanya jin, dia kafir. Karena dia telah menentang Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dan yang keenam di antara bukti wujudul jin adalah nasrullah al-afiyah, adanya orang-orang kesurupan, orang-orang yang kerasukan jin. Jadi itu wakil. Jin ada yang talibul ilmi. Ada yang kayak kita datang-datang ke musim belajar. Ada. Jam berapa ini? Jam berapa? 11 kurang. 11 kurang sudah. Sebelas orang sepuluh, gua tuh udah ada pun. Nah, jadi ada ya. Semoga beliau rahimahullah punya risalah khusus nasihati li ahli sunnah mila jin. Ya, nasihatku untuk ahli sunnah kalangan jin. Pernah beliau cerita ada seorang muridnya, ngerukyah. Rukyah, kata si jin, takro alaiya, kamu rukyah saya. Ana tilmid Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi. Saya muridnya si Muqbil, kamu mau bacain saya. Kata si jin, kamu tinggal dulu di bawah gunung. Benar memang, berarti satu tabakot. Satu tabakot, cuma ini dari kalangan ini sih, di kalangan. Bahkan kata si Muqbil rahimahullah, boleh salah. Iya, di Afghanistan bahkan. Di Afghanistan ada orang di Rukyah, ketika di Rukyah, saya muridnya, saya mungkin rahimahullah. Nah, ada. Iya, bisa jadi bersama kita ada. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan. Fadhal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.